kedalaman hatiku tersembunyi harapan yang suci. Tak perlu engkau menyaksikan. Lewat kesalahan dirimu, tak perlu dengar kata-kata. Sungguh walau ku keluh untuk mengungkapkan perasaanku, namun penantianmu pada diriku jangan salahkan. Kalau memang kau pilihkan aku, tunggu sampai aku datang. Nanti ku bawa kau pergi ke surga. Perasaanku, namun penantianmu pada diriku jangan salahkan. Kalau memang kau pilihkan aku, tunggu sampai aku datang. Nantikan ku di batas waktu.